kasihan tertanam di bumi ini, tangan muka yang merenungnya, wajah ramah yang telah sirna ditelan zaman yang rawan. Hijau bening penyejuk bumi ini, tangan muka yang mencemarnya, anak kita bertanya nanti kemana akan tangan muka yang menabur.